بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan kemarin berhubungan dengan penjelasan siapa itu Abul Hasan Al-Ash'ari dan bagaimana akidah beliau yang beliau yakini. Berhubungan dengan akidah Abul Hasan ini, bagaimana penjelasan para ulama tentangnya? Endang ya Khalifah. Nah, dalam berakidah beliau melewati tiga tahapan. Yang pertama, berkeyakinan dengan akidah Mu'tazilah. Terus berapa tahun? 40 tahun. Jangka waktu yang lama. Terus kemudian marhalah yang kedua, beliau tobat dari keyakinan Mu'tazilah, bahkan membantahnya dan menjelaskan dengan penjelasan yang banyak tentang batilnya mazhab Mu'tazilah ini. Kemudian beralih kepada mazhab yang kedua, apa? Nah, pada marhalah yang kedua ini, setelah dia meninggalkan mazhab Mu'tazilah, cuman sayang tidak meninggalkannya secara totalitas. Masih ada yang tersisa, namanya 40 tahun. Meninggalkannya sekaligus tentunya sulit. Jadi masih ada keyakinan-keyakinan Mu'tazilah, cuman dia juga gabungkan dengan keyakinan sunnah sebagian. Dan mengikuti metode siapa dalam berakidah di sini, di marhalah kedua, Ali. Baik. Naam. Abdullah Ibnu Sa'id Ibnu Kullab, yang lebih dikenal dengan Ibnu Kullab. Baik, sehingga ada kedekatan antara pemahaman Asy'ariyah dengan Kullabiyah. Nah, di marhalah yang kedua inilah kemudian dapat tersebar keyakinan Abul Hasan Al-Ash'ari, sehingga dinisbahkan kepada beliau dengan istilah apa? Pemahaman Asy'ariyah. Paham? Kemudian bertobat dari pemahaman ini di marhalah yang ketiga, di mana beliau Allah berikan hidayah untuk betul-betul meyakini keyakinan Ahli Sunnah sebagaimana yang diyakini oleh siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini tiga tahapan. Nah, dari ketiga tahapan itu yang tersebar di berbagai negeri, yaitu tahapan yang kedua. Nah, karena memang Abul Hasan al-Khanifillah Allah beri keutamaan berupa kecerdasan, kemudian kepandaian untuk berbicara. Ketika di mazhab Mu'tazilah dia juga jadi tokoh. Ketika beralih sampai dia mencetuskan pemahaman tersendiri, pengikutnya pun banyak. Sehingga ketika beliau bertobat, butuh usaha keras untuk menjelaskan tobatnya tersebut kepada umat. Akhirnya beliau mengarang kitab apa? Sebagai bentuk tobat dia menjelaskan akidah Ahli Sunnah di dalamnya. Apa kitab namanya? Zakaria, Zakaria. Al-ibadah an usulid diyanah. Baik. Nah, sehingga kalau keadaannya demikian, kita bisa menjawab pengakuan orang-orang yang berkeyakinan akidah Asy'ariyah bahwasanya bagaimana kalian mengingkari kami padahal kami mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Berarti jawabannya bagaimana? Apa Zain? Kita katakan bahwasannya pengakuan mereka mengikuti Abul Hasan ini naam tidak benar, hanya sekedar pengakuan belaka. Seandainya mereka betul-betul mengikuti Abul Hasan, tentunya mereka pun harus apa, bertobat dan meninggalkan manhaj tersebut, kemudian apa, beralih kepada manhaj yang hak, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaah dalam berakidah. Itu seharusnya, karena di akhir tahapan Abul Hasan dalam berakidah, beliau kembali kepada manhaj salaf atau manhaj ahli sunnati wal jamaah. Nah, itu pembahasan kemarin, diingat-ingat, paham ya kawan, karena ini pembahasan seperti ini butuh paham, kemudian butuh mampu untuk mengungkapkan tidak hanya sekedar apa, membaca saja, tapi mampu mengungkapkan kesimpulan yang telah kita apa, kita dapat. Dan sebagai faedah disebutkan tadi, manhaj yang pertama yang diikuti Abul Hasan adalah Mu'tazilah. Nah, siapa pencetus manhaj Mu'tazilah ini, Abu Mujahid? Mu'tazilah. Lupa. Siapa itu Ridwan? Wasil Ibnu Atha. Kalian lihat halaman 180, catatan kaki nomor 1. Nah, ونسب هذا المذهب إلى واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد ابن باب. Ini dua pencetus mazhab Mu'tazilah. Ingat-ingat Wasil ibn Atha dan Amr bin Ubaid ibn Bab. Dinamakan Mu'tazilah dikarenakan siapa ini? Wasil ibn Atha. Keluar dari halaqahnya siapa? Hasan al-Basri rahimahullah. Wa anhu ha'ula'i khamsa. Naam. Wa anhu wa inda ha'ula'i khamsatu usul. Dan di sisi Mu'tazilah ini ada lima naam prinsip utama, yang dikenal dengan apa? Naam, lima prinsip utama di sisi Mu'tazilah. Pancasilanya Mu'tazilah ini. الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني العدل، والأصل الثالث الوعد والوعيد، والأصل الرابع منزلة بين المنزلتين، والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Di sini kalau ingin mengingat-ingat usul khamsah di sisi Mu'tazilah, nah, sudah disebutkan dalam kitab. Cuman maknanya apa, Fanifillah? Kalau sekilas penamaannya masya Allah, penamaan yang naam bagus. Seperti apa? Pokok yang pertama tauhid, berarti sama dengan prinsip dakwah salaf, ya tidak? Cuman tauhidnya Mu'tazilah beda. Tauhid yang dimaksud oleh orang-orang Mu'tazilah di sini adalah apa? Menolak sifat-sifat Allah. Jadi tauhid yang dimaksud oleh Mu'tazilah yaitu apa? Penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid ya. Wa ma'nahu 'indahum nafyus sifat. Ya, makna tauhid di sisi Mu'tazilah adalah penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Prinsip yang kedua, al-adlu. Wa ma'nahu 'indahum nafyul qada. Nah, makna adil di sisi Mu'tazilah adalah penolakan terhadap takdir, peniadaan takdir. Kenapa? Karena meyakini takdir di sisi orang-orang Mu'tazilah termasuk kezaliman. Bagaimana Allah menghukum hamba-hambanya yang telah Dia tetapkan sendiri untuk apa? Untuk melakukan maksiat. Allah yang mentakdirkan hamba tadi melakukan maksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Ini menurut orang-orang Mu'tazilah dengan akal mereka yang picik dan menyatakan itu kezaliman. Sehingga prinsip yang kedua ini mereka namakan prinsip keadilan, yaitu apa? Yang dimaksud adalah tidak beriman terhadap takdir. Al-aslu thalis, prinsip yang kedua, al-wa'du wal-wa'id. Yang dimaksud dengan al-wa'du wal-wa'id adalah apa? Intinya, yaitu keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab siapa saja yang berdosa. Dan mengganjar siapa saja yang melakukan amalan soleh. Jadi di sisi Mu'tazilah pokoknya kalau melakukan dosa harus dikenakan azab. Sedangkan ahli sunnah berkeyakinan apa? Seorang yang melakukan dosa, maka kalau itu tidak sampai derajat kekufuran dan kesyirikan, maka apa? Bagaimana hukumnya? Indakumat tahtal masyia. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni sesuai dengan na'am kehendaknya. Prinsip yang keempat, manzilah bainal manzilatain. Ini prinsip yang menjadi apa? Ciri khas orang Mu'tazilah yang tidak ada pada selain mereka. Mereka pencetus prinsip aneh ini, yaitu mereka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar di dunia ikhwanifillah hukumnya berada di satu tempat di antara dua tempat. Yaitu mereka katakan tidak muslim, tidak pula kafir. Makanya berada di satu tempat di antara keislaman dan kekufuran. Ini yang dimaksud dengan manzilah bainan manzilatain. Jadi mereka tidak berani mengatakan seperti orang-orang khawarij bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Tidak pula mengatakan sebagaimana keyakinan ahli sunnah bahwasanya pelaku dosa besar itu masih tetap muslim. Paham? Mereka letakkan atau ciptakan suatu apa? Suatu tempat tersendiri antara keislaman dan kekufuran. Kemudian prinsip yang kelima, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini prinsip yang bagus seperti prinsip ahli sunnah ya. Cuman maksud mereka, maksud indahum al-khuruj 'alal hukam. Maksud amar ma'ruf nahi munkar di sisi Mu'tazilah yaitu apa? Pemberontakan terhadap pemerintah. Khuruj 'alal hukam. Maka kita perhatikan orang yang berpemahaman Mu'tazilah termasuk pada zaman ini yang dikatakan para ulama dengan neo Mu'tazilah, siapa? Hizb ut-Tahrir. Ya, mereka intinya bagaimana mendirikan khilafah. Kalau punya kesempatan yakin mereka akan berusaha dengan kekuatannya untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Karena itu prinsip mendasar yang ada pada pemahaman Mu'tazilah. Paham ini al-usulul khamsah kalau ditanya. Nah, lima prinsip Mu'tazilah jangan sampai lupa. Dan penjelasan singkat sebagaimana disebutkan setelah. Sekarang kita lanjutkan. قال العلامه ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقال تلميذه ابن القيم في النونية واعلم بان طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. Ketahuilah bahwasanya jalan mereka, yaitu orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah, adalah kebalikan dari jalan yang lurus bagi orang-orang yang memiliki dua mata. Sampai pada perkataan beliau, fa'jab li'umyanil basa'iri absiru kaunal muqallidi sahibal burhani وَرَأَوْهُ بِالتَّقْلِيدِ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِغَيْرِ مَا بَصَرَ بِغَيْرِ مَا بَصَرٍ وَلَا بُرْهَانٍ. وَعَمَوْا عَنِ الْوَحْيَيْنِ إِذَا لَمْ يَفْهَمُوا مَعْنَاهُمَا عَجَبًا لِذِي الْحِرْمَانِ. Fa'jab, maka apa? Nam heranlah engkau terhadap orang-orang yang pandangan hatinya itu buta. Nah, baik. Absaru kaunal muqallidi sahibal nam sahibal burhani. Mereka melihat keadaan muqallid itu sebagai pemilik bukti dan hujjah. Wara'ahu bitaqlidi aula min siwahu bi ghairi ma basarin wala burhani. Mereka menganggap bahwasanya dengan taklid itu lebih utama daripada selainnya tanpa ada apa? Tanpa ada pikiran lagi dan tanpa ada dalil. Tidak perlu pikir-pikir lagi, yang penting ikut. Jadi mereka menganggap, menyangka bahwasanya muqallid itu adalah apa? Pemilik hujjah, pemilik bukti. Ini maksud absaru kaunal muqallidi sahibal burhani. Dan memang keadaan semua muqallid demikian ya. Mereka menganggap taklid itulah hujjah mereka di setiap zaman dan di setiap tempat. Makanya seorang muqallid ketika ditanya apa na'am hujjahmu, paling mudah mereka akan mengatakan Syekh Fulan mengatakan demikian. Na'am Syekh Alan mengatakan demikian. Nah, ini na'am metode-metode taklid dalam apa? Dalam membahas suatu masalah. Tanpa mengetahui apa landasan, tanpa mengetahui dalilnya. Tapi berdiri tatkala menisbahkan suatu pendapat kepada ulama dengan dia mengetahui landasan fatwa tersebut, ini bukan taklid namanya. Kemudian wa'amau anil wahyaini in lam yafhamu ma'nahuma 'ajaban lidil hirmani. Dan mereka membutakan diri dari dua wahyu, maksudnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sebab mereka tidak paham makna keduanya. Makanya sungguh-sungguh ikhwanillah, untuk keluar dari ikatan dan jeratan taklid ini, di antara langkah utamanya adalah berusaha memahami dua wahyu tersebut, Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara metodenya mempelajari bahasa Arab, sungguh-sungguh untuk berusaha mempelajari bahasa Arab. Nah, kalau sebagian ahlul bidah saja afanifillah, di antara slogan mereka sedikit-sedikit mengadakan daurah bahasa Arab, kemudian kursus bahasa Arab. Kita lebih-lebih lagi lebih-lebih lagi harus punya semangat di sisi ini. Nah, dengan apa niatan yang tentunya berbeda. Sebagian mempelajari bahasa Arab untuk sekedar apa ikut-ikut mode saja. Karena sebagian setiap apa setiap kelompok-kelompok itu sekarang apa nih sangat ramai. Ya. Nah, untuk belajar bahasa Arab. Nah, walaupun akidahnya jeblok, akidahnya jauh dari sunnah. Alhamdulillah. Dan kita lebih berhak untuk apa? Bersemangat dalam masalah ini. Karena dengannya dipahami Al-Quran dan Sunnah. Ajaban lidil hirmani sungguh. Naam, mengherankan keadaan orang-orang yang terharamkan dari kebenaran. Waqala Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti rahimahullah ta'ala fi tafsirihi adwa'il bayan. Ala tafsiri ayati istiwa'illahi ta'ala ala arshihi allati fi suratil A'raf. Imam Syengkiti rahimahullah, perhatikan yang pengarang Adwa'ul Bayan Afanifillah yaitu Muhammad Amin Asy-Syengkiti. Ini yang masyhur penyebutannya demikian, Muhammad Amin Asy-Syengkiti. Karena dalam tayyib Asy-Syanaqid yaitu mereka-mereka yang nisbah kepada Syengkiti banyak. Ada Syengkiti yang dalam ditahdir oleh Syekhuna Yahya Bidhullah Ta'ala karena na'am sufi tayyib. Tapi Syengkiti yang imam ahli sunnah ya ini Muhammad Amin Asy-Syengkiti. Ketika menafsirkan ayat istiwa di mana Allah dan di sisi ahli sunnah qanifillah itu tinggi di atas arsy-Nya. Nah, ketika menafsirkan ayat istiwa yang ada di dalam surat Al-A'raf, beliau mengatakan ya'lam annahu ghalita fi hadha khalqun la yuhsa kathratan minal mutaakhirin. Ketahuilah bahwasanya telah apa keliru dalam masalah ini makhluk yang tidak bisa dihitung banyaknya. Apa irab kathratan? Indah Arin annahu ghalita fi hadha khalqun la yuhsa kathratan minal mutaakhirin. Telah keliru pada permasalahan ini makhluk yang begitu yang tidak terhitung banyak ya, yang tidak terhitung banyaknya dari kalangan mutaakhirin. Faza'u anna ada meme-nya apa? Faza'u anna al-madhahira al-mutabadira as-sabiqa ila al-fahmi min makna al-istiwa'i wal yadi mathalan, kemungkinan lebih tepat tidak ada meme-nya, nanti dirujuk dalam Adwa'ul Bayan. Itu mereka menyangka bahwasanya yang zahir yang enam mutabadir yang muncul di benak pertama kali dalam pemahaman kita bahwasanya makna istiwa dan makna yad sebagai contoh fil ayatil quraniyah huwa musyabahatu sifatil hawadith. Jadi mereka menyangka yang pertama kali muncul di benak tentang sifat-sifat ini adalah penyerupaan dengan makhluk. Telah kita lewati. Waqalu yajibu alaina an nasrifahu an dhahirihi ijma'an. Sehingga mereka mengatakan wajib atas kita untuk memalingkan dari zahirnya na'am berdasarkan kesepakatan. Kenapa? Karena tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau itu jelas kita sepakat. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. cuman kita tidak sepakat dengan mereka bahwasanya zahir dari apa istiwa kemudian aliyat dan sifat-sifat yang lain yang datang dalam Al-Qur'an zahirnya itu ada penyerupaan terhadap sifat-sifat makhluk. Qala wa la yakhfa 'ala adna 'aqilin anna haqiqata ma'na hadzal qawli anna Allah wasafa nafsahu fi kitabihi bima dhahiruhul mutabadiru minhu sabiqu ila al-fahmi al-kufru billahi ta'ala wal qawlu fihi bima la yaliqu bihi jalla wa ala. Beliau kemudian mengatakan tidaklah tersembunyi bagi orang yang paling rendah pemahamannya, yang paling rendah akalnya. Jadi apalagi orang yang pintar. Kalau yang paling rendah pemahamannya saja tidak tersembunyi darinya bahwasanya hakikat makna perkataan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berarti kalau demikian telah mensifati dirinya di dalam kitabnya dengan sifat-sifat yang zahir dan yang muncul pertama kali dalam pemahaman kita adalah suatu kekufuran. Ya, kekufuran terhadap Allah. Kenapa? Karena menyerupakan Allah dengan makhluk apa? Kufur atau tidak? Rasa kufur. Berarti kalau mengatakan zahir dari ayat tersebut penyerupaan Allah dengan makhluk, berarti ayat Al-Qur'an itu zahirnya kufur. Paham? Dan merupakan perkataan terhadap Allah dengan hal-hal yang tidak pantas. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi qila lahu wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim lam yubayyin harfan wahidan min dhalika ma ijma'i man yu'taddu bihim min al-ulama ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yajuzu fi haqqihi ta'khirul bayan an waqtil hajati ilaihi. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kepada beliau dalam Al-Qur'an wa anzalna ilaika dzikr, telah kami turunkan kepada engkau adzikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti di antara tugas Nabi adalah menerangkan apa yang diturunkan di dalam Al-Qur'an. Nah, bersamaan demikian Nabi tidak menjelaskan satu huruf pun dari apa? Dari hal-hal tersebut. Rasul tidak menyatakan istiwa di sini maknanya Nabi istawa. Niat di sini, nah kalau kita maknakan niat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kita maknakan tangan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Nabi tidak mengatakan niat ya niat. Sebagaimana datang dalam Al-Qur'an. Dan Nabi tidak menjelaskan dalam satu huruf pun tentang hal tersebut bersamaan dengan ijma para ulama yang diakui kesepakatannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh pada hak beliau untuk mengakhirkan penjelasan dari waktu dibutuhkannya penjelasan tersebut. Dan ini kaidah fikhiyah yang penting. Namla yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan apa? Di waktu dibutuhkannya. Nah, Nabi, nah tentunya afani filah, sangat dibutuhkan seandainya makna istiwa itu bukan istiwa yang diakui di sisi ahli sunnah, ya tidak. Harus beliau terangkan. Tapi beliau tidak menerangkan, menunjukkan ya itu maknanya. Wa ahrafil aqaidi la siyama ma dhahiruhu al-mutabadiru minhu al-kufru wad-dhalalu al-mubin hatta ja'a ha'ula'i al-jahalah min al-muta'akhirin faza'amu anna Allah atlaqa 'ala adh-dhahiri al-mutabadiri kufrun wad-dhalalun yajibu sarful lafdhi 'anhum. Dan lebih pantas lagi bagi Nabi untuk menjelaskan tentang perkara-perkara di dalam akidah. Terlebih lagi pada hal-hal yang zahir yang muncul dalam pemahaman kita merupakan suatu kekufuran dan kesesatan yang nyata. Tentunya Nabi akan menjelaskan, tidak? Akan menjelaskan. Nah, sampai kemudian datang orang-orang jahil tersebut dari kalangan mutaakhirin menyangka bahwasanya Allah setelah apa memutlakkan pada zahir yang muncul di benak pertama kali dari ayat Al-Qur'an tersebut merupakan kekufuran dan kesesatan yang wajib untuk dipalingkan lafadznya dari makna tersebut. Dan Imam Asy-Syangkiti ahwani fillah termasuk yang dikenal dengan kekokohan dalam usulnya. Maka di antara rujukan bagus untuk seorang apa mempelajari usul mudzakirah beliau, yang akhirnya mudzakirah ini lebih masyhur daripada kitab asalnya Raudhatul Nadir. Juga Adwa'ul Bayan ahwani fillah melatih banyak hal kalau kita membaca. Selain tafsir al-Qur'an juga dari sisi usul na'am seorang akan banyak mendapatkan faedah di sana. Wa kullu hadha min tilqa'i anfusihim min ghairi i'timadin 'ala kitabin aw sunnah, dan semua ini datang dari sisi mereka sendiri tanpa ada landasan dari Alkitab maupun sunnah. Subhanaka hadha buhtanun 'adzim, maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Wala yakhfa anna hadha al-qawla min akbar al-dhalali wa min a'dham al-iftira'i 'ala Allah jalla wa 'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak tersembunyi bahwasanya perkataan ini merupakan sebesar-besar kesesatan dan sebesar-besar penipuan atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. والحق الذي لا يشك فيه أدنى آكل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادل منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. نعم. Dan yang hak yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang memiliki akal paling rendah saja bahwasanya semua sifat yang Allah sifati diri dengannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengannya, maka yang zahir yang muncul yang datang pertama kali dalam pemahaman seseorang ya, yang pada hatinya ada sesuatu dari keimanan yaitu pensucian Allah secara sempurna dari penyerupaan dan sifat-sifatnya dengan makhluk. Ini yang pertama kali muncul ya tidak. Kalau orang punya iman, tentunya dalam ayat Al-Qur'an dia akan meyakini tidak akan mungkin dan zahir dari ayat ini penyerupaan Allah dengan makhluknya. Itu harusnya. Baik. وهل يمكن عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ والله لا يمكن ذلك إلا مكابر. نعم. Beliau mengatakan, apakah seorang yang berakal mengingkari bahwasanya yang pertama kali datang dalam pemahaman? Nعم. Dan yang muncul dengan seketika dalam pemahaman kita bagi setiap orang yang berakal yaitu apa? Peniadaan penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Di sini kelihatannya ada kalimat yang atau kata yang jatuh apa? Huwa munafatu musyabahatil khaliqi lil makhluq fi dzatihi wa jami'i sifatih. Ini baru mustaqim. Insyaallah dicek nanti. Kasih tanda di situ. Kenapa kalau huwa munafatul khaliqi lil makhluq jelas apa? Makna tidak mustaqim. Makna tidak akan benar. Yaitu peniadaan al-khaliq terhadap makhluk. Yang ditiadakan apa? Musyabahat. Yaitu penyerupaan. Jadi maknanya ya, tidak ada seorang berakal pun yang mengingkari bahwasanya pemahaman yang pertama kali muncul adalah apa? Peniadaan penyerupaan antara al-khaliq dengan makhluk. Ya, ini harus orang yang punya keimanan mesti pertama kali muncul itu. Tidak akan mungkin Allah sama dengan makhluknya. Fi dzatihi, baik itu pada zatnya, wa jami'i sifatih, dan pada keseluruhan sifat-sifatnya. Demi Allah, tidaklah mengingkari yang demikian itu kecuali orang yang menyombongkan diri. Wal jahilul muftari alladhi yazhumu anna dhahira ayati sifat la yaliku billah li'annahu kufrun wa tashmihun innama jarra ilaihi dhanika tanjisu qalbihi biqadari tashbih bainal khaliqi wal makhluk. Dan seorang yang jahil yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, yang menyangka bahwasanya zahir dari ayat al-sifat itu adalah sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, dikarenakan merupakan kekufuran dan penyerupaan dengan makhluk, hanyalah menyeret orang tersebut kepada keyakinan tadi, yaitu kotornya hati dia dengan kotoran apa? Kotoran penyerupaan antara khaliq dan makhluk. Jadi hatinya sudah terkotori, ternajisi dengan apa? Keyakinan batil tadi. Nah, sudah meyakini dulu bahwasanya zahir dari Al-Qur'an itu penyerupaan Allah dengan makhluk. Sehingga setiap muharrif, orang melakukan tahrif, mesti terlebih dahulu sudah melakukan apa? Melakukan apa, Ridwan? Tamtsil dan tashbih. Nah, tamtsil atau tashbih. Nah, fa'addahu syu'mu at-tashmihi ila nafyi sifatillahi jalla wa ala wa 'adamil imani biha ma'a annahu jalla wa ala huwa alladhi wasafa biha nafsahu. Maka keburukan tashmih itulah yang menjerumuskan dia kepada peniadaan sifat-sifat Allah dan menjerumuskan dia untuk tidak beriman dengan sifat-sifat Allah. Padahal Allah lah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Tentunya ini orang yang kurang ajar. Fakana hadzal jahilu namushabbihan awwala wa mu'attilan thaniya fartaqaba ma la yaliqu billahi ibtida'an wa intihaan. Maka jadilah orang jahil itu pertama kali menyerupakan Allah dengan makhluknya, kemudian apa? Menjadi ahli ta'til, yaitu dia apa? Meniadakan. Kenapa? Karena menolak makna yang hak, sehingga dia terjatuh pada perkara yang tidak pantas untuk diyakini berhubungan dengan Allah di awal dan akhirnya. Walau kana qalbuhu arifan billahi kama yambagi mu'adziman lillahi kama yambagi zahiran tahiran min aqdari at-tashbih lakana al-mutabadiru indahu as-sabiqu ila fahmihi anna wasfallahi ta'ala balighun na'am min al-kamali wal jalali ma yaqta'u awhamu ala'ikil musyabihah bainahu wa baina sifatil makhlukin. Seandainya dia itu seorang yang hatinya mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diharuskan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diharuskan serta suci dari kotoran-kotoran tasbih, tentu dia akan meyakini bahwasanya pertama kali muncul dalam pemahaman bahwasanya nah, sifat-sifat Allah Ta'ala ikhwani fillah mencapai apa? Kesempurnaan dan apa? Kemuliaan. Nah, yang memutus ikhwani fillah semua pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan apa? Dengan penyerupaan antara Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Ini mesti apa? Kalau kita memiliki Nah, pengetahuan sedikit saja tentu akan apa? Memahami bahwasanya apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an zahirnya tidak akan mungkin ada penyerupaan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Fayakunu qalbuhu musta'iddan lil imani bi sifatil kamali wal jalali tsabitati lillahi fil Qur'anil Karim was sunnatis sahihah. Sehingga hatinya itu akan siap untuk beriman dengan sifat-sifat yang sempurna dan mulia tadi, yang telah tetap bagi Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang sahih. Ma'at tanzihit tami an musyabahati sifatil khalqi an nahwi qawlihi laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan kait bersamaan dengan apa? Dengan pensucian Allah secara sempurna dari penyerupaan sifat-sifat makhluk dengan apa? Penyerupaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, akan menerima enam sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan apa, akan mensucikan Allah dari penyerupaan. Ini jelas sebagaimana dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Dia tidak meniat, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk yang terkandung dalam potongan pertama laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Kemudian menetapkan wa huwa as-sami'ul basir, dan dia adalah as-sami'ul basir, dan yang maha mendengar dan dan yang maha melihat. Baik. Ini kalam yang bagus walaupun panjang dari apa Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu taala khalifillah, padanya bantahan yang sangat telak. Dan sungguh kalau seorang punya akal sehat pasti akan apa berjalan sebagaimana yang disebutkan di sini. Dia akan mengimani dan bahwasannya zahir dari Al-Quran itu tidak mungkin ada tashbih padanya. Dan seorang yang paham, sudah mampu memahami bahasa Arab, akan merasakan apa pokoknya kalimat-kalimat tersebut. Nasallallahu alaihi wa sallam.